menyaksikan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala bersama dengan kakek tua pemilik pedati tiba di tempat pertemuan kelompok Tongkat Merah di pinggir kota Rupada. Kehadiran Kilangkat yang pernah ditolongnya di dalam gua di lamping curang berhasil menyelesaikan keributannya dengan Kijamur Wesi yang semula akan merampas beras yang dibawa oleh kakek tua pemilik pedati. Tetapi setelah beberapa puluh tombak meninggalkan tempat itu, Kayan meninggalkan kakek tua tersebut dan kembali ke tempat berkumpul pengemis Tongkat Merah. Aku akan menyelidiki tempat itu. Aku yakin laki-laki itu ada di sana. Sementara itu Alap Kadu Gambit yang baru tiba di pinggiran kota Rupada bersama dengan Prabu Sora serta Lastri dan murid-muridnya segera mencari pengikutnya. Bindo, apakah engkau tahu tentang maksud dan tujuanku menguasai Tongkat Merah? Mengangkat kesejahteraan Tongkat Merah dan menggalang kekuatan yang lebih besar dari saat ini. Bagus. Lalu bagaimanakah caranya menggalang kekuatan untuk menjadi lebih besar dari yang ada ini? Saling bertempurkah? Mengadu kekuatan seluruh anggotamu dan juga yang berpihak pada Parang Pungkur? Tidak, bukan begitu Tuan Gambit. Nah, jika memang demikian, engkau harus dapat menahan dirimu untuk tujuan kita yang jauh lebih besar. Jangan membuat keributan yang dapat menjatuhkan banyak korban. Aku membutuhkan segala tenaga yang ada, dan aku akan berupaya untuk menundukkan mereka jika mungkin tanpa kekerasan. Kau harus dapat menguasai yang lainnya, para pimpinan cabang perguruan. Akan saya lakukan, Tuan. Nah, kau boleh keluar sekarang. Sampaikan perintahku itu pada para pimpinan cabang yang telah berpihak pada kita. Ingat, jangan mengambil tindakan yang dapat membuat keributan yang akan menjatuhkan banyak korban. Ya, aku permisi Tuan Gambit. Tunggu. Kau boleh berkeliling dengan ditemani murid-muridku. Wari, ajak beberapa orang kawanmu. Temani Ki Bindo. Dan yang lainnya boleh beristirahat sambil tetap mengawasi tawanan kita. Baik, Mbak Yu. Kau benar-benar hebat, Gambit. Untuk mendapatkan keberhasilan, kau rela menahan diri, menahan sikap dan emosi. Sikap berpura-pura seperti itu tidak dapat aku lakukan. Tetapi ini adalah sebuah siasat, Nyai. Perjuangan besar ini mempunyai sasaran keberhasilan. Karena itu, kami semua harus mencari daya dan upaya untuk itu. Dan yang baru Nyai saksikan adalah sebagian dari siasat menuju keberhasilan kita. Bukankah demikian, Kakang Sora? Ya, Adik Gambit, benar, Nyai. Jika Nyai dapat menahan diri, segala-galanya akan menjadi milik Nyai. Sebentar lagi hari menjadi terang, Kita hanya berbicara saja semalam-malaman. Aku kira sebaiknya kita beristirahat. Kita harus mempergunakan sedikit sisa kegelapan ini. Karena besok kita mungkin akan membutuhkan tenaga kita untuk menghadapi lawan yang cukup tangguh. Ya, beristirahatlah kalian. Aku juga ingin beristirahat. Lastri memejamkan matanya sambil duduk bersila. Sedangkan Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit perlahan-lahan menggeser tubuhnya dan meninggalkan tenda kecil itu. Gila, gila. Aku benar-benar tidak tahan melihat sikapnya di tempat ini. Seharusnya tempat ini merupakan milik kita, Kakang. Kitalah yang merupakan penentu utama. Tetapi kehadiran siluman itu benar-benar membatasi gerakku. Ya, kau benar. Aku pun tidak dapat bekerja sama dengan wanita sombong seperti itu yang meremehkan kita, kaum laki-laki. Tetapi kau tidak perlu khawatir, Adik Kadu Gambit. Kita dapat memberinya hajaran. Aku akan mencari cara untuk menumbuk wanita itu dengan Prabu Purbaya. Oh, Prabu Purbaya? Ya, manusia yang memiliki kekuatan agung itu akan menjadi karang yang akan menumbuk hancur siluman itu. Oh, tetapi bagaimanakah kau akan melakukannya, Kakang Sora? Saat ini aku memang belum menemukan cara yang tepat untuk menumbuk wanita sombong itu dengan Prabu Purbaya. Tetapi percayalah, dia akan musnah dan kita akan dapat melanjutkan rencana kita bersama. Dan kita akan dapat melanjutkan rencana kita bersama dengan Prabu Gandum Wesi. Lekaslah pikirkan hal itu, Kakang Sora. Aku sudah muak menghamba pada wanita siluman yang sombong itu. Lihat itu, hari akan menjadi terang. Sebaiknya kita merebahkan tubuh kita beberapa saat. Aku lelah sekali, Adik Gambit. Oh, marilah, Kakang. Di bawah pohon itu cukup nikmat rasanya. Prabu Sora dan Alap Kadu Gambit kemudian melepaskan kepenatannya di bawah pohon besar. Dan sesaat saja mereka telah tertidur lelap. Sementara itu, Kayan yang kembali lagi ke padang rumput, di keremangan cahaya pagi, merunduk-runduk mendekati kelompok besar pengemis tongkat merah. Ada apakah dengan kelompok tongkat merah? Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Aku melihat ada kelompok lain yang mendirikan tenda di sebelah barat sana. Iya, ada kelompok lain yang nampak terpisah kurang lebih 30 tombak. Kau masih berada di sini, Kayan? Kakek? Apakah aku dapat menolongmu? Apa sebenarnya yang tengah engkau cari, bocah? Aku melihat adanya serombongan wanita di sekitar tempat ini. Beberapa saat yang lalu, yang mendekati kakek beberapa saat setelah saya meninggalkan tempat ini tadi. Kau mengenal mereka. Siapakah mereka itu, Kayan? Kami dari Tongkat Merah pun tengah bertanya-tanya. Mereka saat ini tengah berkumpul di kelompok para pembangkang. Jadi, kelompok besar di sebelah sana adalah... Iya, mereka juga adalah kelompok Tongkat Merah. Tetapi kami telah berselisih paham. Mereka lebih condong pada kepimpinan Alap Kadu Gambit yang telah memenjarakan kami di gua itu. Juga merampas tongkat perguruan. Dan sesungguhnya tongkat itulah yang telah menjadi masalah pada kami. Tongkat itu merupakan bukti kepemimpinan. Siapa pemegang tongkat itu adalah pimpinan kami yang sesungguhnya. Itu adalah pernyataan yang telah kami buat sendiri. Dan kini tongkat itu telah dirampas oleh Ki Alap Kadu Gambit. Celaka. Memang itulah celakanya, Kayan. Lalu di manakah kakek Pungkur yang bersama kakek di gua itu? Mengapa dia tidak segera merampas tongkat pusaka itu? Alap Kadu Gambit saat ini pasti berada di tempat itu di kelompok sana. Bagaimana kau bisa tahu itu, Kayan? Saya yakin, Kek. Karena saya tahu, kakek Kadu Gampit sejak kemarin bersama-sama dengan Bibi Lastri yang memimpin kelompok wanita-wanita tadi itu. Siapakah Bibi Lastri yang kau maksudkan itu, Kayan? Ia adalah siluman ular yang sangat jahat. Alap Kadu Gampit temannya yang sangat sakti pun tidak dapat mengalahkannya. Dan kini pastilah mereka berdua berada di bawah pengaruh Bibi Lastri. Kau bicara apa, Kayan? Ada orang yang mampu mengalahkan Alap Kadu Gampit? Saya menyaksikannya sendiri, Kek. Bahkan seorang lainnya, teman dari Alap Kadu Gampit yang jauh lebih hebat, juga dikalahkan oleh Bibi Lastri. Apakah aku dapat mempercayai kata-kata bocah ini? Bagaimana mungkin ada orang yang sehebat itu yang mampu mengalahkan Alap Kadu Gampit yang sakti, bahkan menurutnya ditemani oleh temannya yang jauh lebih hebat? Kek, sesungguhnya lah kedatangan saya kemari untuk membebaskan tawanan mereka. Siapakah itu, Kayan? Saka Palwaguna. Saka Palwaguna. Mahawira itu telah ditentukannya. Dan bukankah dia adalah ayahmu sendiri, Kayan? Saya harus membebaskannya, Kek. Baiklah. Aku akan mencoba mengirimkan mata-mata ke dalam kelompok sana untuk membuktikan kata-katamu itu. Apakah betul Ki Alap Kadu Gampit ada di sana? Juga melihat apakah Raden Saka Palwaguna ada bersama mereka. Mari, ikutlah aku. Kilangkat mengajak Kayan memasuki kelompok tongkat merah yang berpihak kepada Ki Parang Pungkur. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Kilangkat kemudian memerintahkan beberapa orang petugas sandinya untuk mencari cara menyelidiki kelompok yang dipimpin oleh Ki Jamur Wesi dan Ki Bindo. Beberapa saat kemudian, berhenti! Mana kalian? Mengapa engkau masih juga bertanya? Apakah kau tidak melihat apa yang aku bawa ini? Makanan pagi untuk sarapan kalian semua. Tinggalkan pedati itu, dan kalian boleh kembali. Nanti akan ada orang yang mengembalikannya ke kelompokmu. Apa pula ini? Siapakah engkau ini, Nona? Aku rasanya tidak pernah mendengar adanya wanita seperti dirimu di cabang manapun. Berhenti! Apakah engkau ingin mencari mati? Kurang ajar. Aku datang hendak memberi makanan padamu. Mengapa engkau jadi demikian kasarnya? Ya, wanita itu benar. Sebaiknya kau letakkan saja pedati itu di sana dan tinggalkan segera kelompok kami ini. Aneh sekali sikapmu, Ki. Kemarin aku mengantarkan makanan pagi, siang, dan juga malam. Tidak ada perlakuan seperti ini. Apakah kalian akan memperuncing pertikaian kita? Kami tidak akan melakukannya. Kami masih akan menahan diri sebagaimana persetujuan kemarin, sampai Tuan Kadu Gampit tiba. Tinggalkanlah pedati itu. Pengemis yang menarik pedati itu, yang sesungguhnya adalah petugas sandi yang dikirim Kilangkat, tak bisa memasuki kelompok Ki Bindo dan Ki Jamur Wesi. Karena itu, ia segera saja kembali menghadap Kilangkat, melaporkan kegagalannya. Setan, jika demikian, pastilah benar dugaanmu itu, Kayan. Kita harus melaporkan perihal ini pada Ki Guru Pungkur. Kayan, kau pergilah sekarang juga ke Kota Rupada. Tunggu dulu, Kek. Saya khawatir sekarang semuanya sudah terlambat. Lihatlah itu, di sana, Kek. Itu, di sana. Juga di sana, wanita-wanita itu saat ini tengah menutup jalan bagi kelompok kita. Setan! Jika begitu, kalian semua tunggulah di sini. Aku akan ke Kota Rupada. Aku akan menembus kepungan wanita-wanita itu. Tapi, Kek, mereka sangat berbahaya. Aku tidak gentar, Kayan. Kalian tunggulah. Kilangkat yang merupakan salah seorang pembantu Ki Parang Pungkur melesat cepat menuju kota Rupada. Tetapi kakek tua yang cukup disegani di kalangan perguruan tongkat merah itu dikejutkan oleh bentakan keras yang dibarengi dengan datangnya angin serangan. Hei, kembali! Menyingkirlah wanita liar. Biarkan aku lewat. Kau harus kembali. Kau tidak boleh meninggalkan padang rumput ini. Kau benar-benar keras kepala. Kembalilah. Kau beruntung, kakek tua. Hari ini aku mendapat perintah untuk tidak membunuh. Kembalilah. Dan jangan memaksa aku untuk melanggarnya. Tidak ada gunanya aku memaksakan diri. Bocah itu benar. Agaknya kelompok wanita ini sangatlah hebat. Bagus, Wari. Kau ikutlah aku. Biarkan temanmu menjaganya seorang diri. Kita akan diajak Tuan Alap Kadu Gampit untuk berburu pengemis tua. Ayo, ikuti kami. Oh, itukah pimpinan wanita liar itu? Oh, dan siapakah dua kakek yang bersamanya? Pastilah salah satu adalah Alap Kadu Gampit. Tetapi mengapa kali ini tidak mengenakan topengnya? Dadaku sakit sekali. Aku harus segera kembali ke dalam kelompok. Wanita liar lainnya yang merupakan teman lawanku masih saja memperhatikan aku. Aku yakin kepandaiannya pun tidak berbeda dengan lawanku tadi. Aku harus kembali. Kau benar, Kayan. Mereka sangat luar biasa sekali. Dan jika mataku ini tidak salah, seorang di antaranya adalah Prabu Sora. Dan tetapi aneh sekali. Sepengetahuanku, laki-laki tua itu telah dilumpuhkan beberapa belas tahun yang lalu. Dan lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Kek? Sekarang tidak ada artinya kita ke Kota Rupada untuk melaporkan hal ini. Karena Alap Kadu Gampit bersama dengan kedua orang sekutunya yang telah justru berangkat ke kota itu untuk mencari Ki Guru Parang Pungkur. Lihat itu, Paman. Lihat, agaknya kini mereka memusatkan kekuatan mereka ke arah jalan yang menuju gerbang Kota Rupada. Di sudut-sudut lain mulai dikosongkan. Jaling, coba kau cari Ki Camar. Aku akan bicara dengannya. Baik, Ki. Kilangkat kemudian duduk dan bersemedi menyalurkan hawa saktinya untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Setelah itu, Kayan Manggala menyelinap di antara para pengemis yang banyak bertebaran di rerumputan. Aku akan melihat lebih dekat lagi suasana di kelompok Alap Kadu Gampit. Pastilah laki-laki itu ada di sana. Setibanya di batas kelompok yang bersimpati pada Ki Parang Pungkur, bocah itu mulai meneliti dan mempelajari situasi di seberang sana. Aku akan mencoba merayap ke sana melalui rumput-rumput yang cukup tebal. Beruntung sekali aku. Hampir seluruhnya murid-murid Bibi Lastri diarahkan untuk menjaga jalan menuju Kota Rupada. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku akan mencari ke sana. Hei, apa itu? Kakek Langkat bersama beberapa orang temannya menuju kelompok alap kadu gampit dari arah yang berbeda dengan tempatku. Bagus, bagus sekali. Keadaannya pastilah akan menguntungkan diriku. Hei, Jamur Wesi, Bindo, keluarlah, aku akan bicara dengan kalian. Tidak salah dugaanku. Perhatian seluruh kelompok alap kadu gampit tertuju pada rombongan kecil itu. Aku harus mempergunakan kesempatan ini. Aku akan merangkak terus. Di hadapanku ada puluhan ekor kuda. Aku akan masuk ke tengah kelompok kuda-kuda itu dan mendekati kelompok mereka. Oh, gila. Tetapi di mana aku dapat menemukan laki-laki itu di antara ribuan orang yang bertebaran? Iya, itu. Aku melihat ada seorang wanita yang merupakan murid Bibi Lastri. Jika tidak salah, dia adalah Bibi Ningrum. Tempatnya tak jauh dari sini, tetapi dibatasi oleh puluhan pengemis-pengemis. Aku harus mencari akal. Langkat, apakah sebenarnya maksudmu? Kau mencurigai kami berbuat curang? Apa yang sudah aku lakukan terhadap kelompok kalian? Kalian telah menutup jalan bagi kami untuk pergi ke kota Rupada. Lucu sekali. Bukankah pihak kalian yang telah mengusir kami dari kota Rupada yang mengusulkan tempat ini sebagai tempat pertemuan? Dan kota Rupada tidak boleh kami masuki. Apakah itu salah? Dan lagi, Parang Pungkur pun mengharapkan kita menunggu di tempat ini, menunggu kedatangan Tuan Alap Kadu Gampit. Alap Kadu Gampit sudah tiba sejak kemarin. Kalian semua menyembunyikannya. Aku sudah melihatnya sendiri. Dan kini ia bersama dengan kawan-kawannya menuju kota Rupada. Nah, jika begitu, apa lagi yang harus kita ributkan? Lihat saja nanti siapa yang akan kembali dengan kepala lawannya. Jika Parang Pungkur kembali dengan kepala Tuan Kadu Gampit, aku akan tunduk pada Aki Pungkur kembali. Tentu saja setelah ia kembali memiliki tongkat pusaka itu. Aku tidak sudi mempunyai rekan di dalam tongkat merah ini. Orang-orang sepertimu, Jamur Wesi. Ayo, mereka menyelesaikan urusannya dan kita menyelesaikan urusan kita. Majulah, pengkhianat, tidak tahu malu. Tantangan dari Kilangkat yang lantang itu didengar oleh seluruh kelompok yang telah menyatakan bersedia pada alap kadu gambit. Karena itu, mereka pun bergerak maju ke depan, mendekati rombongan kecil dari Kilangkat, Ki Camar Sulung, dan beberapa tokoh lainnya. Bagus. Mereka semua maju ke arah Kilangkat. Dan tenda kecil itu, ya, tenda kecil yang dijaga oleh Bibi Ningrum itu, pastilah berisi laki-laki itu, Raden Sakapalwaguna. Aku akan maju dan mendekatinya lagi. Aku harus dapat melumpuhkan Bibi Ningrum. Aku harus memperdayanya. Bibi. Hei, kokah itu, Kayan? Apa yang telah terjadi denganmu, Kayan? Kemana saja engkau selama ini, Kayan? Bibi, aku, tubuhku. Melihat Kayan yang mengerang dan merintih, Ningrum segera memeriksa keadaan tubuh Kayan. Tetapi tanpa membuang-buang waktu lagi, Kayan segera mengirimkan serangan ke arah pinggang dan leher Ningrum. Maafkan aku, Bibi Ningrum. Bibi adalah orang yang sangat baik pada diriku. Maafkan aku. Kayan cepat masuk masuk ke dalam tenda kecil di sampingnya. Dan di dalamnya, ia melihat sesosok tubuh yang telah dikenalnya, yang akhir-akhir ini mulai menggelisahkan hatinya. Segera saja Kayan meraih tubuh yang tidak sadarkan diri itu, dan kemudian memondongnya menuju salah satu kuda yang sangat kekar. Aku akan mengusir kuda ini jauh-jauh, agar mereka tidak dapat mengejarku. Lihat itu. Udah kuda itu berlarian ke sana kemari. Bawa pergi laki-laki ini. Siapa itu yang di depanku? Kakek tua pemilik pedati itu kah? Iya, aku akan menyesatkan pengejaran mereka. Untuk itu, aku akan meminta pertolongan kakek tua itu. Oh, engkau bocah, kau mengejutkan aku. Siapakah itu laki-laki yang kau bawa? Tolonglah aku, kek. Rawat laki-laki ini sebaik-baiknya. Maukah engkau? Ya, tentu saja. Mari. Hati-hatilah menjaganya, kek. Aku kini sedang dalam pengejaran orang-orang jahat yang akan menyakiti ayahku ini. Oh, jadi laki-laki ini adalah ayahmu? Iya, aku pergi. Selamat tinggal, kek. Aku akan kembali dan memancing mereka agar menafsirkan arah yang salah. Kayan Manggala berderap kembali dan kemudian setelah melihat sosok-sosok yang berhamburan mengejarnya, ia merubah arahnya menjauhi tempat di mana kakek pemilik pedati itu bertempat tinggal. Setelah berhasil mengalihkan perhatian para pengejarnya. Aku sudah cukup jauh meninggalkan mereka. Dewata Agung, lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Menemaninya? Aku tidaklah sanggup. Aku tidak akan bertatap muka dengannya. Aku tidak sanggup. Aku percaya pada kakek pemilik pedati itu. Dia bukanlah orang kebanyakan. Dia pernah mengenal olah keprajuritan. Karena itu, aku kira tidak akan terlalu repot baginya untuk merawat laki-laki itu. Tetapi, jika mereka mengerahkan tenaga yang banyak untuk mencari laki-laki itu, bukan tidak mungkin akan ditemukan. Karena itu, untuk tindakan penyelamatannya, justru aku harus terus mengalihkan perhatian mereka. Dan satu-satunya cara, aku justru harus bersama dengan mereka, dengan Bibi Lastri. Ya, aku akan memperdayanya. Demi buku, demi laki-laki itu, aku akan rela berkorban apapun juga. Aku akan kembali ke Kota Rupada. Seperti yang telah kita ketahui, pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala tiba di Kota Rupada. Dan di kota tersebut ia melihat Lastri tengah terlibat dalam pertempuran yang sangat hebat dengan Raden Setakeling, Sariti, dan bahkan Kiparang Pungkur. Ketika melihat ketiga orang yang merupakan orang yang sangat dekat dari Raden Sakapalwaguna itu terdesak, Kayan segera tampil dan menyelamatkan mereka dengan menyatakan bahwa mereka bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian murid-murid Lastri. Dan Kayan berjanji akan memberitahukan siapa orangnya jika Lastri mau melepaskan mereka. Berhenti sebentar, Kayan. Kemana kau hendak membawa kami semua? Apakah engkau mendustai kami? Tidak, Bi. Saya berkata yang sesungguhnya. Orang itulah yang bertanggung jawab atas kematian murid-murid Bibi. Tetapi dia hanya sekedar melumpuhkannya saja. Bibi Rinjani dan Bibi Endah memutus lidahnya sendiri. Lalu di mana laki-laki itu? Kau menyembunyikannya? Aku harus mencari jalan yang sulit untuk dicapai Bibi Lastri, untuk membuktikan kata-kataku. Katakanlah, Kayan. Jangan coba-coba mendustai aku. Aku sangat menyayangimu. Tetapi jika kau mempermainkan aku, aku akan melupakan hubungan kita selama ini. Aku akan mengenyampingkan rasa sayangku. Aku akan mengenyampingkan bahwa kau sesungguhnya adalah seorang bocah yang pantas untuk dikasihani. Iya, laki-laki itu dibawa oleh serombongan besar prajurit. Prajurit yang dipimpin oleh seorang laki-laki muda yang gagah perkasa, yang memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kau mempermainkan aku, Kayan? Tidak, tidak, Bi. Sungguh. Di mana mereka sekarang, para prajurit itu? Saya tidak tahu, Bi. Tetapi mereka merebut laki-laki itu dan membawanya ke arah timur. Lastri menggeram mendengar kata-kata Kayan. Sedangkan Prabu Sora yang berada di samping Lastri berdebar tegang mendengar kata-kata Kayan. Tunggu dulu, Nyai. Kemungkinan besar kata-kata bocah itu benar. Di sebelah timur sana adalah kota raja. Walaupun berada cukup jauh dari kota Rupada ini, dan di tempat itulah merupakan sarang harimau yang sangat berbahaya. Kota Raja Sunda merupakan tempat yang tidak dapat kita buat main-main sebagaimana Rupada. Maksudmu kalian gentar dan takut pada Prabu Purbaya dan Cempaka? Kalian boleh takut dan gentar. Juga Anting Wulan dahulu boleh takut dan gentar pada mereka. Tetapi aku, Lastri, penguasa perguruan Kembang Hitam saat ini, tidak takut dan gentar menghadapi manusia macam apapun. Wari, kita kumpulkan teman-temanmu. Kita akan merebut pembunuh teman-temanmu dari tangan Prabu Purbaya di Keraton Sunda. Sora, bawa bocah itu. Kang Sora, apakah benar prajurit yang dikatakan bocah ini adalah prajurit Keraton Sunda? Jika benar Saka Pawaguna direbut di sebelah timur tempat kita ini dan dibawa mereka ke arah timur, itu tidak akan salah lagi. Prabu Purbayalah yang mengambilnya. Karena di antara Prabu Purbaya dan Raden Saka Pawaguna memang terjalin hubungan yang sangat baik. Aku mengetahui hal itu dengan baik, Gambit. Berarti ini adalah kesempatan kita untuk menumbuknya dengan Prabu Purbaya. Ya, benar, adik Gambit. Tetapi, apakah semua yang dikatakan bocah ini benar, Kakang? Dan bagaimana jika ia hanya mengada-ada? Mendengar kata-kata alap kadu Gambit, Prabu Sora menghentikan larinya. Demikian juga dengan alap kadu Gambit. Keduanya memperhatikan wajah Kayan. Sementara itu Lastri dengan 4 orang muridnya terus berlari ke arah padang rumput di luar gerbang kota Rupada. Apakah kau tidak main-main, Kayan? Kau tidak mendustai kami? Ternyata bicaraku yang ngawur menempatkan laki-laki itu di antara karang yang kokoh. Terima kasih, Dewata. Bicara bocah? Aku berkata yang sebenarnya, Kek. Apa yang kau lakukan, Kakang Sora? Benar atau tidak kata-katanya, wanita iblis itu harus kita tumbuk dengan Prabu Purbaya. Kita tidak akan dapat mengendalikannya. Dia dapat saja merusak rencana kita. Karena itu, aku akan menuju Karang Sedana. Jika tidak benar kata-katanya, aku akan mencari upaya lain agar keduanya saling tumbuk. Kau bawalah bocah ini kepada Lastri. Berusahalah untuk menahannya hingga besok pagi. Oh, baik, Kakang Sora. Cepatlah pergi. Aku harus segera menyusul Lastri. Selamat tinggal. Kakang Sora cukup berhati-hati sekali. Dia membuat semaput dahulu bocah ini agar kebohonganku pada Nyai Lastri tidak akan terbongkar oleh ulah bocah ini. Apa yang kau lakukan terhadapku? Di mana Kakek Sora? Dia mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Mari kita menyusul bibimu, Lastri. Tunggu, tunggu dulu, Nyai. Ada apa kau menahanku? Aki Parang Pungkur sudah berada di kota Rupada ini. Tidak ada jalan lain yang lebih baik selain menyelesaikan dahulu kemeluti perguruan Tongkat Merah. Kita tetap harus meringkus Parang Pungkur karena dia adalah kunci untuk mempersatukan kekuatan Tongkat Merah. Aku akan menyelesaikan dahulu orang yang menyebabkan kematian murid-muridku. Aku akan menjemput orang itu dimanapun ia berada, sekalipun di kandang harimau, seperti yang dikatakan Kakek Sora. Di mana Kakek Sora? Dia mengejar Kakek Pungkur. Karena itu aku mohon bantuanmu dan bantuan murid-muridmu untuk dapat mencari dan meringkus Kakek Pungkur secepat mungkin. Baru setelah itu kita ke Karang Sedana. Keraton itu akan menjadi tanpa arti jika kita hadir ke sana dengan seluruh anggota Tongkat Merah yang berada di padang rumput ini. Kau ingin mengecilkan arti diriku tanpa bantuan para pengemis kotor itu? Maaf, Nyai. Jangan Nyai salah sangka. Tetapi kekuatan yang ada di Tongkat Merah, bila dipadu dengan rencanaku, akan merupakan kekuatan yang tidak ada bandingnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan itu, Nyai. Kekuatan yang tidak ada bandingnya? Kau juga hendak meremehkan kekuatan murid-muridku dari Kemang Hitam, Ketahuilah, Nyai. Tujuanku menawan kakang seperguruanku itu adalah semata-mata untuk memaksa ia mengeluarkan rahasia dari jurus Aji Tongkat Dewa. Walaupun Aji Tongkat Dewa bukan merupakan ilmu yang tertinggi di tanah Jawa dan Pasundan ini, tetapi Tongkat Dewa merupakan salah satu ilmu yang sangat disegani. Jika hanya begitu, untuk apa kau banggakan ilmu Tongkat Dewa itu? Ketahuilah, Nyai, walaupun demikian, ilmu Tongkat Dewa mempunyai satu keistimewaan, yaitu ilmu Tongkat Dewa merupakan ilmu yang tidak terlalu sulit untuk dipelajari apabila kita telah menemukan kunci-kuncinya. Lalu apa maksudmu yang sebenarnya? Bagiku, Tongkat Dewa tidak ada artinya. Benar, Nyai. Tetapi bagaimana bagi mereka yang telah menguasai Aji Tongkat Sakti sebelumnya, yang merupakan dasar dari Aji Tongkat Dewa? Apa yang akan terjadi apabila sejumlah besar murid Tongkat Merah kita berikan kunci-kunci dari Aji Tongkat Dewa? Bisakah Nyai membayangkannya? Kekuatan macam apakah yang akan kita miliki? Kita akan mencari Parang Pungkur dan meringkusnya kembali. Setelah itu, aku akan mengatakan pada seluruh pengikut Tongkat Merah siapa sebenarnya diriku. Aku adalah adik seperguruan dari Aki Parang Pungkur yang berhak atas perguruan Tongkat Merah. Baiklah, kita akan mencari kakek tua itu. Setelah itu, secepatnya kalian menyertaiku mengunjungi Keraton Sunda. Baik, Nyai. Lastri segera memerintahkan murid-muridnya untuk menyebar dan mencari Ki Parang Pungkur di sekitar wilayah kota Rupada dan juga di dalam kelompok yang berada di hadapannya. Sementara Kayan dijaga oleh salah seorang muridnya. Kita tinggalkan dahulu Lastri yang tengah melacak Ki Parang Pungkur bersama dengan murid-muridnya dan juga Alap Kadu Gambit. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Ki Parang Pungkur bersama dengan muridnya Sariti. Seperti yang kita ketahui, Ki Parang Pungkur pimpinan dari pengemis Tongkat Merah memerintahkan Raden Setakeling untuk melaporkan perihal hadirnya Lastri dan juga Prabu Sora pada Prabu Purbaya dan memohon petunjuk serta bantuannya. Setelah Setakeling berangkat menuju Keraton Sunda. Apa yang sekarang akan kita lakukan, Kek? Ternyata kekuatan lawan kita tidak dapat kita imbangi. Aku tidak tahu, Tujo. Harapanku yang kini tersisa adalah menunggu bantuan dari Prabu Purbaya. Mungkin sebelum fajar, ia akan tiba di padang rumput ini. Jika saja Seta dapat tiba sebelum tengah malam. Tapi apakah mungkin ia akan secepat itu datang kemari? Aku yakin, ia tidak akan menghitung lagi masalah waktu. Apakah itu siang ataupun malam. Prabu Purbaya adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Kita telah lama mengenalnya. Sejak masa kanak-kanaknya yang penuh dengan kepahitan. Sudahlah. Sekarang marilah kita melihat keadaan di padang rumput. Mereka semakin risau jika terlalu lama kita tinggalkan. Ayo, kita segera ke sana. Markas pengemis tongkat merah yang terletak di salah satu sudut jalan yang merupakan tempat yang jarang dilewati penduduk menjadi semakin sunyi manakala ditinggali oleh Kiparang Pungkur. Seluruh pengemis tongkat merah telah keluar dari kota Rupada dan berkumpul menantikan pertemuan besar yang akan dibuka oleh Alap Kadu Gambit. Beberapa saat kemudian di padang rumput, di kelompok anggota tongkat merah yang setia pada Kiparang Pungkur. Apa yang akan kita lakukan, Ki Guru? Ternyata kekuatan mereka menjadi semakin luar biasa. Hadirnya Prabu Sora dan wanita siluman itu membuat aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Satu-satunya jalan adalah menunggu kehadiran Prabu Purbaya dan istrinya yang mungkin akan mampu menanggulangi keangkara murkaan mereka. Ki Guru, pagi tadi bocah yang menyelamatkan kita di lamping jurang datang kemari menyelamatkan ayahnya, Raden Sakapalwaguna. Nyawa tuaku ini juga Sariti cucuku dan suaminya, pimpinan padepokan terkenan Gua Larang, diselamatkan juga olehnya. Benar-benar memalukan. Bocah itu memang sangat luar biasa, Ki Guru. Cerdik serta pemberani sekali. Ya. Dia tidak gentar menyelamatkan ayahnya di antara kepungan ribuan orang. Dan ternyata ia berhasil melakukannya. Mudah-mudahan saja anak itu akan tumbuh menjadi salah seorang pendekar besar di tanah Pasundan ini. Aku ingin istirahat, Langkat Sulung. Aku lelah sekali. Dan kau pun beristirahatlah, Sariti. Baik, Kek. Kiparang Pungkur bersama dengan Sariti kemudian beristirahat. Sementara itu Lembayung Senja menyebarkan cahayanya yang indah dari puncak Gunung Ciremai. Suasana yang hening di sekitar padang rumput itu tiba-tiba saja dipecahkan oleh suara ribut-ribut yang kemudian disusul oleh teriakan kesakitan beberapa orang. Jangan menghalangi aku. Biarkan aku lewat. Aku akan mencari pimpinan kalian, si tua Bangka Pungkur. Menyingkirlah kalian. Wanita siluman gila. Jangan harap dengan kekuatanmu, kami semua akan tunduk. Kami tidak gentar denganmu. Walaupun kami akan mati, tetapi engkau pun tidak akan luput dari kematian itu. Engkau tidak akan mungkin menghadapi hujan pukulan tongkat dan pisau-pisau kecil ini. Jika kalian memang ingin bukti, marilah hadang langkahku dan kalian semua akan kubuat mampus dengan penasaran. Kilangkat dan beberapa tokoh tongkat merah tertegun. Mereka terpengaruh juga dengan ancaman dari Dyah Warih. Tetapi sebelum pertempuran itu menjadi pecah kembali. Akukah yang kau cari, hei wanita siluman? Ternyata benar dugaanku. Engkau ada di tempat ini. Kau memanggilku Rumu. Baiklah, aku menunggu kalian di luar kelompok ini. Jangan lari kau orang tua. Diah Warih dengan cepat melompat mengejar Ki Parang Pungkur keluar kerumunan pengemis tongkat merah. Dan tepat di tengah-tengah, di perbatasan antara dua kelompok tongkat merah yang saling berhadapan, Ki Parang Pungkur menanti Diah Warih. Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi apapun yang kalian inginkan dariku. Itu gurumu sudah datang. Dan juga Kadu Gampit itu. Urusan di perguruan ini harus segera diselesaikan, kakek tua bangka. Harus diselesaikan? Apa maksudmu? Apakah kepentinganmu dengan tongkat merah? Kadu Gampit tua, katakan padanya, siapakah aku ini sebenarnya? Nyai Lastri adalah pemimpin utama dari gerakan aku, Kakang. Gerakan? Gerakan apa yang tengah kalian persiapkan? Sudahlah, Kakang tidak perlu banyak bertanya. Aku tetap pada pendirianku semula, pada tuntutanku. Kakang harus menyerahkan perguruan tongkat merah dengan hati yang ikhlas. Dan Kakang harus menurunkan kunci-kunci dari Aji Tongkat Dewa. Dan kali ini, engkau berhadapan dengan aku, tua bangka. Kau tidak dapat mengulur waktu dan bermain-main denganku. Untuk apa main-main lagi? Bagiku nyawa ini sudah tiada artinya lagi. Nyawa ini sudah seharusnya aku kembalikan kepadanya, pada Hyang Agung. Sudah terlalu lama aku mempergunakannya. Jika kalian ingin menjadi perantaranya untuk mengambil nyawaku, ayo majulah. Aku akan mempertahankannya sebagaimana seharusnya yang dilakukan seorang kesatria yang menghargai nyawa yang merupakan karunia darinya yang maha agung. Mundur, Kowari. Biar aku yang melanjutkan tugasku membunuh laki-laki tua yang sombong ini. Nyai, jangan dibunuh. Ingat rencana kita. Dalam keadaan sewajarnya saja, aku sudah kesulitan seperti ini. Bagaimana jadinya jika ia mengeluarkan ilmu hitamnya? Merubah bentuknya menjadi siluman ular yang mengerikan seperti yang kuhadapi tadi siang. Pungkur akan mendapat kesulitan menghadapi siluman ini. Belum lagi ia merubah bentuknya. Ya, kita harus membantunya secepatnya jika ia berada dalam bahaya. Itu sudah seharusnya. Bersiaplah, berikan tanda pada seluruh anggota. Bersiaplah untuk mampus, kakek tua. Mampus, kakek tua bangka. Terjangan-terjangan dari Lastri semakin lama semakin tak dapat ditahan lagi oleh Ki Parang Pungkur yang sudah berusia sangat lanjut. Tenaga sakti yang dihimpunnya seakan-akan telah digerogoti oleh usianya yang sangat lanjut, hingga hal tersebut mempengaruhi keseimbangan jalannya pertarungan. Melihat keadaan yang sudah tidak menguntungkan itu, tanpa diberi komando lagi, mereka serentak bergerak menyerang, menyerbu Lastri di tengah arena. Belasan murid kembang hitam dan puluhan anggota tongkat merah pimpinan Kibindo dan Jamur Wesi segera saja menghadang serbuan mereka. Bagaikan dua gelombang yang sangat hebat, dua kelompok besar pengemis tongkat merah serta beberapa anggota kembang hitam bergulung-gulung bertumbukan dalam pertempuran yang tidak beraturan lagi. Dan seluruh anggota tongkat merah bergerak menyebar. menyingkirkan orang-orang kalian untuk mencari dan memusatkan perhatian pada kakek Puntur. Kita harus tinggalkan tempat ini, di dalam kekacauan ini. Kau telah menciptakan malapetaka, Langkat. Tidak seharusnya korban terjadi seperti ini. Kiguru harus menyelamatkan diri. Kami semua rela berkorban demi Kiguru. Mari, Kiguru. Dalam kecamuk bubarnya ribuan orang pengemis tongkat merah yang mengenakan pakaian yang hampir bersamaan, Lastri dan para pengikutnya tidak dapat lagi menemukan Ki Parang Pungkur. Tetapi wanita yang keras hati itu terus berlompatan di antara kepala pengemis tongkat merah. Sementara itu, langit mulai menjadi gelap dan mereka semakin menjadi kehilangan jejak. Sementara itu dari tempat semula, di tengah kelompok pengemis tongkat merah, pimpinan Ki Bindo dan Ki Jamur Wesi, Kayan Manggala berdiri tegak di samping sebuah tenda kecil, memperhatikan pertempuran besar yang semakin lama semakin menjadi menjauh. Masuklah, Kayan. Kali ini aku harap kau tidak bermain gila lagi. Aku telah mendapat perintah untuk memberi hajaran keras jika kau berusaha melarikan diri. Dan jika kau sampai berhasil melarikan diri, aku akan mendapat hukuman mati oleh Mbak Yulastri. Masuklah. Jika memang Bibi hendak masuk, saya akan melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa saat ini dengan pertempuran tadi. Apakah Bibi Lastri berhasil menangkap kakek Pungkur? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Mbak Yulastri. Sebentar lagi rombongan mereka akan kembali dengan membawa kakek tua itu. Hei, Ningcilik. Berhenti. Siapa kalian? Rupanya engkau bersembunyi di sini. Kali ini kau tidak akan dapat lari lagi dariku. Watu Galung yang tidak sabaran lagi segera saja mengulurkan tangannya, siap mencengkram bocah yang telah membuat hatinya gemas. Tetapi dari arah samping bocah itu, sebuah lengan yang halus memapak serangannya. Jangan coba-coba mengganggu anak itu. Kurang ajar. Siapakah engkau ini, anak mungil? Apakah engkau tidak mencari mati mencari urusan denganku? Urusan kami sepasang iblis kembali. Iya, betul, Di. Walaupun wanita secantik itu, aku masih sanggup melepaskan tangannya yang lancang itu dari bahunya. Menyingkirlah sebelum engkau mendapat celaka, Nona Manis. Bagiku laki-laki sepertimu justru sangat berarti sekali. Membunuh laki-laki sombong dan penuh percaya diri adalah merupakan kenikmatan tersendiri. Karena itu, bersiaplah untuk mati, wahai kakek gila. Hebat sekali, Nona. Kau tengah berhadapan dengan Watu Galung, salah seorang tokoh iblis kembar. Luar biasa, Nona. Tetapi sekarang kau tidak akan berbuat banyak. Kemana kau? Siluman. Tetapi aku tidak takut. Kali ini pertempuran menjadi lain jalannya. Watu Galung mulai keteter dengan serangan-serangan Ningrum yang telah menerapkan aji cengkar bala dan berubah wujudnya menjadi bersisik. Tubuhnya bagaikan terlindung oleh tameng yang tebal, hingga pukulan-pukulan Watu Galong yang mengenainya tidak banyak berarti. Hal tersebut menyebabkan saudaranya menjadi resah. Dan sesaat kemudian, ia juga menerjunkan dirinya membantu adiknya. Sementara itu, sebagian kecil dari kelompok Tongkat Merah yang masih tinggal menemani Ningrum menjaga Kayan Manggala berdiri beberapa tombak di luar arena pertarungan itu. Sedikit demi sedikit, kelompok Tongkat Merah pimpinan Kibindo mulai kembali. Sementara itu Ning Cilik perlahan-lahan mendekati Kayan. Hei, bagaimana kau bisa berada di sini dan bersama mereka, Kayan? Terlalu panjang ceritanya. Tetapi satu hal yang ingin aku sampaikan padamu, yaitu aku banyak berterima kasih kepadamu atas pertolonganmu yang memberikan kesempatan aku lari. Juga maafkan aku yang bertindak terlalu keras. Lalu siapakah wanita itu? Mengapa menyeramkan sekali, Kayan? Dia hanyalah salah satu dari 20 orang murid Bibi Lastri. Aku sekarang berada di dalam kekuasaan mereka. Tapi jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk menolongmu, Kayan. Aku kasihan sekali padamu. Terima kasih. Tetapi kukira aku benar-benar tidak butuh rasa dan belas kasihan dari orang. Ketahuilah, Alap Kadu Gampit sendiri telah berada di dalam kekuasaan mereka. 21 siluman wanita. Hah? Guruku? Juga Kakek Sora? Iya, sebentar lagi kau juga akan membuktikannya. Sebentar lagi gurumu akan kembali. Kita harus memusnahkan wanita siluman seperti ini, Kakang Tulung. Ayo, kita harus memusnahkannya. Aku tidak suka melihat wajahnya itu. Kekuatan gabungan dari sepasang iblis kembar ternyata mampu membuat wujud Ningrum yang telah beralih rupa menjadi kerepotan. Walaupun sisik tebal itu memiliki kekuatan untuk menahan serangan, tetapi pukulan-pukulan dua iblis itu bersarang bagaikan hujan di tubuh dan kepala wujud siluman ular itu. Akan tetapi Ningrum tetap masih dapat bertahan. Pertempuran itu terus berlangsung. Sementara Kayan Manggala duduk terpekur di rerumputan, didampingi oleh Ning Cilik yang matanya tak lepas dari pertempuran di hadapannya. Ratusan pengemis Tongkat Merah yang tidak lagi bertempur berkumpul di sekeliling Kayan Manggala. Mereka menyaksikan pertempuran sambil tidak lepas mengawasi anak itu. Dan ketika hari menjelang tengah malam. Siapa yang tengah mencari mampus? Membentur kemang hitam, hah? Hiya! Hai, jangan! Itu orang sendiri! Elah, elah. Oh, Tuan Kadu Gampit. Maafkan kami menyusul Tuan kemari. Karena bocah itu sudah lepas dari penjagaan kami, Tuan. Aku sudah tahu. Dan sekarang ini bocah itu ada bersamaku. Di mana Ning Cilik? Saya di sini, Kek. Siapakah mereka itu, Gampit? Mereka adalah orang-orangku, Nyai. Heh, Watu Galong, Watu Dulur, perkenalkanlah. Mereka kaum wanita itu, semuanya adalah teman-teman seperjuangan. Kau harus menghormati mereka, sebagaimana menghormati diriku. Kau mengerti? Iya, mengerti, Tuan, mengerti. Gampit, tugasku selesai di tempat ini. Tapi Tongkat Merah itu secara utuh belum kita kuasai. Mereka masih terpecah-pecah, Nyai. Apakah engkau tidak mampu mengurus itu? Bukankah itu juga merupakan tugasmu sebelumnya? Lakukanlah. Kakek tua pemimpin Tongkat Merah itu sudah aku ringkus. Kini tugasmu adalah menguasai perguruan ini secara utuh. Aku akan pergi malam ini. Besok, sebelum siang hari, mungkin aku sudah kembali. Urusanku tidak akan berlarut-larut di sana. Tidak ada masalah apapun yang dapat membendung niatku. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tetapi mudah-mudahan setengah malaman cukup waktunya bagi Kakang Sora untuk mempersiapkan siasatnya di Karang Sedana sebelum Nyai Lastri tiba di sana. Aku pergi, Gambit. Hei, semuanya! Kita tinggalkan tempat ini. Kita akan ke Keraton Sunda mencari pembunuh teman-temanmu. Aku titip anak liar itu kepadamu. Hup! Yang Agung, tolonglah laki-laki itu. Kepergian mereka adalah akan membuktikan dusta yang kubuat. Ayahku tidak berada di Keraton Sunda. Ayahku tidak dirampas oleh prajurit-prajurit manapun. Aku telah menyembunyikan ayahku di rumah kakek tua pemilik pedati itu. Aku tidak mau anak itu terlepas lagi karena kebodohan kalian. Lumpuhkanlah dia. Baik, Tuan. Jaga baik-baik. Aku akan mengurus kakek tua yang juga lepas karena kebodohan kalian. Marilah bangkit, Kakang Pungkur. Aku kira tenagamu masih cukup jika hanya untuk melangkah ke tendaku di sana itu. Ya, aku masih sanggup. Ki Pungkur bangkit menuju tenda yang tidak jauh dari tempatnya. Langkahnya kelihatan begitu gontai. Kakek tua yang berusia di atas 80 tahun itu kelihatan menjadi demikian rentanya tanpa hawa sakti di tubuhnya. Sementara itu, Kayan Manggala memperhatikannya dari belakang. Hei, lihat, rombongan pengemis ini semakin banyak saja. Lihat, itu di ujung sana, di antara kegelapan. Di sana itu juga telah berkumpul banyak sekali orang. Apakah mereka semua itu para pengemis tongkat merah? Iya, mereka semua pengemis tongkat merah. Jumlah mereka hampir mencapai 10.000 orang. Itu yang kudengar dari mereka sendiri. Tak terasa sudah tengah malam. Aku akan menyusul kakek masuk ke dalam tendanya. Marilah, kau juga ikut aku, Kayan. Kakang Pungkur, kau harus mengerti akan semua perbuatanku ini. Perguruan Tongkat Merah akan sangat berarti sekali bagiku. Karena itu, aku harapkan kau mau menyerahkannya secara ikhlas. Aku ingin memiliki perguruan ini seutuhnya. Dan satu hal lagi. Kunci dari Aci Tongkat Dewa. Benar, Kakang. Percayalah padaku, Kakang. Aku akan mengangkat tinggi martabat dan harkat perguruan Tongkat Merah ini. Dengan Aji Tongkat Dewa itu, Tongkat Merah akan menjadi perguruan yang paling disegani, dihormati di seluruh tanah Jawa dan Pasundan. Bahkan, penguasa yang syah, para raja di tanah Jawa dan Pasundan ini akan menghormati Tongkat Merah. Aku tidak percaya jika hanya itu tujuanmu, Katu Gambit. Aku mengenal baik dirimu. Aku tahu engkau berada bersama-sama dengan Prabu Kandung Wesi di ujung timur pulau ini. Kandung Wesi adalah seorang pemimpin yang keras. Aku khawatir kekalahannya dalam perang besar dengan Mataram Agung akan membuat kekacauan kembali di tanah Jawa ini. Kau tidak perlu berpura-pura, Katu Gambit. Aku tahu, rencanamu menguasai tongkat merah ini pun adalah untuk keperluannya. Untuk persiapan barunya membalaskan dendamnya. Oh, celaka. Bagaimana Kakang bisa tahu rahasia besar itu? Itulah kelebihan dari tongkat merah, Katu Gambit. Tidak ada apapun di atas tanah Jawa dan Pasundan ini yang dapat lepas dari kupingku. Itulah salah satu kelebihan tongkat merah. Tetapi satu hal yang aku tidak mengerti, Katu Gambit. Untuk apakah kau bersikeras memaksaku mengatakan kunci-kunci dari Aji Tongkat Dewa, sedangkan kepandaianmu sendiri Aci Sekoro Agni tidak dapat kutundukkan. Kau sudah jauh lebih hebat dariku, Adik Gambit. Oh, Sekoro Agni tidak berarti untuk perjuangan ini. Tetapi tongkat dewa amat sangat berarti, Kakang. Oh, jadi... jadi kau akan mengajarkan tongkat dewa kepada banyak orang, begitu? Kepada anggota-anggota tongkat merah? Benar, Kakang. Bahkan aku merencanakan menurunkan sebagian besar dari aji tersebut kepada mereka. Tongkat dewa memiliki kelebihan yang lain daripada yang lain. Ia akan mudah sekali dipelajari oleh mereka yang telah memiliki dan menguasai aji tongkat sakti. Kau gila? Tidak, tidak akan kuberikan. Apakah kau akan dapat mengendalikan kekuatan hebat sebanyak itu? Oh, tidak. Tidak, Adik Gambit. Aku lebih baik mati daripada menuruti permintaanmu. Saya mengantuk sekali, Kek. Apakah saya tidur di tempat ini? Ya, tidurlah di sudut sana. Hei, kau mengapa masuk kemari, bocah? Biarlah dia beristirahat di dalam, Kek. Di luar, hawa malam terlalu dingin. Iya. Baiklah, kau boleh tidur di dalam tenda ini, bocah. Nah, kau bisa tidur di sana, Kayan. Terima kasih. Untuk beberapa saat, Alap Kadu Gambit dan Kiparang Pungkur terdiam. Tetapi setelah Ning Cilik dan Kayan Manggala merebahkan diri dan kesunyian menerpa kembali suasana di dalam tenda, Alap Kadu Gambit melanjutkan pembicaraannya. Kakang harus menuruti kata-kataku, perintahku. Karena jika tidak, aku akan dapat mengambil tindakan kejam yang tidak dapat Kakang bayangkan. Apakah engkau belum mengenalku, Adik Gambit? Ya, aku tahu Kakang mempunyai sikap tegas, keras, dan tidak mudah digoyahkan. Tetapi aku tidak bertujuan langsung pada diri Kakang. Aku akan mempergunakan murid Kakang, cucu Kakang sendiri, Sariti. Biadab, kau tidak pernah mempunyai urusan dengan cucuku. Urusanmu dengan diriku. Jangan usik dirinya sedikit pun. Aku terpaksa melakukan hal ini, Kakang. Sebentar lagi, jika orang-orangku membawa Sariti kemari, aku akan membuktikan apakah Kakang benar tidak menyayangi wanita cantik yang menjadi murid sekaligus cucu Kakang sendiri. Kau benar-benar biadab jika memang mengaitkan urusanku dengan cucuku Sariti. Kau pengecut. Kau tidak tahu malu. Kakang tahu, aku ini sebenarnya tidak ingin melakukan hal itu. Aku kemarin hanya mengurung Kakang, menunggu hingga Kakang berubah pikiran dan mau memberikan catatan-catatan yang merupakan kunci dari aji tongkat dewa. Aku tidak menyakiti Kakang bersama dengan pembantu Kakang itu. Tapi kau telah membunuh salah seorang pembantuku yang saat itu bersamaku. Pembantuku Watu Galong dan Watu Dulur telah melakukannya. Tetapi itu semua dilakukannya untuk sekedar mencegah kepergiannya. Pembantumu terluka kena pukulan pembantuku dan jatuh ke jurang yang curam itu. Tetapi aku yakin dia tidaklah tewas. Watu Galong yang turun beberapa saat kemudian tidak menemukan mayatnya. Kumitir pembantuku tewas di muka gerbang padepokan Kualarang. Penyebabnya antara lain adalah pukulan-pukulan dari dua iblis kembar pembantumu. Tuan, Tuan Kadu Gambit. Siapakah engkau? Masuklah. Tuan, saya bersama kawan-kawan berhasil menangkap Sariti, cucu dari kakek Pungkur. Bagus, bawa kemari anak itu. Sebentar Tuan, dia ada di luar. Hei, bawa kemari Sariti. Baik Kakak, ayo masuk Sariti. Inilah dia orangnya Tuan. Kakek. Bagaimana keadaanmu, Tutuku? Saya tidak apa-apa, Kek. Bagaimana dengan kakek sendiri? Sama seperti engkau. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, aku tidak lagi memiliki kehendak. Oh, kau boleh keluar, Jamur Besi. Biar aku yang mengurus wanita itu. Baik, Tuan. Saya menjaga di luar tenda ini bersama teman-teman. Jika Tuan memerlukan sesuatu, Tuan dapat memanggil saya. Ya, pergilah. Duduklah, Nyai. Jangan berdiri saja di situ. Tenda ini terasa sesak jika engkau berdiri saja. Pamanmu benar, Tutuku. Ayo, kemarilah. Duduk di sampingku. Baik, Kek. Jaga Dewa Betara. Aku tidak akan mungkin mengorbankan Tutuku Sariti. Tidak. Aku tidak sanggup melakukan hal itu. Membiarkan Tutuku menerima siksaan kadu gampit yang telah dirasuki oleh nafsu kekuasaan. Aku tidak akan membiarkannya. Ya, aku terpaksa akan memberikan kunci dari Aji Tongkat Dewa. Bagaimana, Kakang Pungkur? Apakah kau akan memenuhi permintaanku? Ya, baiklah. Aku akan memenuhinya. Apakah permintaannya, Kek? Sesuatu yang merupakan peninggalan guru kami. Yang memang cukup pantas untuk diterima olehnya juga, Tutuku. Tidak. Selama itu masih bertentangan dengan hati kecil kakek, itu tetap tidak pantas untuk diterimanya. Oh, setan kecil. Kau menguping pembicaraan kami. Tidurlah. Jangan sampai aku melemparkan engkau keluar. Mataku sebenarnya mengantuk. Tetapi, mendengar pembicaraan tadi, mendengar betapa tidak tahu malunya engkau menekan kakek Pungkur, mana bisa mata ini kupejamkan? Aku tahu, kakek Pungkur orang baik, dan engkau adalah orang yang licik dan culas. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Paman Kadu Gampit, Kek? Apa itu, Kayan? Sesuatu yang sangat berharga sekali. Tetapi menurut kakekmu, dirimu justru jauh lebih berharga dari apa yang diminta oleh kakek Kadu Gampit. Kau membuatku semakin menjadi bingung, Kayan. Kadu Gampit, apa sebenarnya yang engkau inginkan? Aku hanya sekedar menginginkan sebuah catatan yang merupakan kunci dari Aji Tongkat Dewa. Kakek akan memberikan juga semuanya setelah tongkat pusaka dan kalung 5 bulan kembar dirampasnya? Ya, lupakan semuanya tentang tongkat merah, Tutuku. Tetaplah kau bersama dengan suamimu di Gua Larang. Mudah-mudahan saja tongkat merah mulai saat ini di tangan pamanmu Kadu Gampit akan tumbuh menjadi semakin besar. Aku mempunyai sebuah usul yang baik, Tuan Alap Kadu Gampit. Usulku ini, jika memang engkau masih menghargai kakek Pungkur sebagai kakang seperguruanmu. Kau tidak pantas untuk berbicara, bocah kecil. Dan lagi engkau adalah tawananku. Diam saja di tempatmu itu. Tapi guru, jika memang usulnya adalah sebuah usul yang baik, mengapa kita tidak menerimanya? Iya. Engkau boleh bicara, bocah. Aku hanya menginginkan kakek Pungkur kalah secara terhormat. Aku mengagumi kakek Pungkur. Aku tidak ingin ia kau tekan dengan cara seperti tadi. Dan usulku adalah, bagaimana jika Aji Tongkat Dewa juga perguruan tongkat merah ini dijadikan sebagai taruhan? Kalian harus bertanding secara kesatria, hanya engkau dan kakek Pungkur. Dan pertandingan ini tidak boleh melibatkan Bibi Lastri serta kakek Sora temanmu itu. Aku tidak gentar sedikit pun jika harus berhadapan dengannya. Walaupun ia kakang seperguruanku, tetapi aku masih sanggup menundukkannya dengan kepandaian yang kumiliki. Dan pertandingan ini harus dilakukan di hadapan seluruh murid tongkat merah. Dan harus dinyatakan sebagai sebuah pertaruhan. Bagaimana kakek Pungkur? Apakah usulku ini sebuah usul yang baik? Oh, ya tentu, tentu saja. Tetapi jika itu memang disetujui oleh adikku Kadu Gambit. Aku menyetujuinya, Kakang. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat sebaik-baiknya. Besok kita akan berhadapan di padang rumput ini. Setelah sebagian besar anggota Tongkat Merah kembali berkumpul. Ning, keluarlah. Biarkan tempat ini untuk mereka berempat. Aku akan menyediakan tempat yang lain untukmu. Ayo, keluarlah. Dan kau harus segera beristirahat dengan tenang. Baik, Guru. Mengapa engkau menangis, bocah? Aku tidak sanggup melihat kakek ditekan seperti tadi. Karena itu, aku nekat dan mencoba membakar hati Tuan Alap Kadu Gambit untuk mengadakan sebuah pertaruhan. Apakah itu salah, kek? Apakah kakek akan kalah jika besok menghadapinya? Tidak. Tidak salah, Kayan. Kau memang adalah anak baik, anak cerdik. Tetapi untuk menghadapinya, ya, aku tidak berani mengatakannya dengan pasti bahwa aku sanggup mengimbanginya. Alap Kadu Gambit adikku sekarang sangatlah ganas dengan Aji Sekoro Agninya. Tetapi itu bukanlah masalah. Sebagaimana yang kau katakan tadi pada adikku, kalah secara terhormat di dalam pertempuran adalah terbaik bagiku daripada bertekuk lutut seperti ini, ditekan dengan cara licik seperti tadi. Bagaimana dengan ayahmu? Aku tidak percaya jika kau mau menjerumuskannya. Apakah dia benar berada di tangan prajurit Sunda? Dia berada di tempat yang aman, kek. Pada orang yang dapat saya percaya untuk merawatnya. Oh, ya. Syukurlah jika demikian. Nah, sekarang tidurlah. Hari sudah jauh malam, tidak lama lagi fajar akan datang. Oh ya, kakek perlu sekali beristirahat untuk besok pagi. Saya tidur, kek. Bibi Sariti. Iya, tidurlah, Kayan. Ini. Tongkat tongkat pusaka perguruan Tongkat Merah. Ini adalah perlambang dari kekuasaan tertinggi. Pada saat ini, aku akan membuktikan itikad baikku. Tongkat ini akan aku serahkan kepada seseorang yang kelak akan menyerahkan tongkat ini pada pemenang pertandingan adu kepandaian ini. Ning, majulah ke depan. Peganglah tongkat ini dan serahkan kelak pada pemenangnya. Ayo, majulah ke depan Pungkur. Baiklah. Sikapmu hari ini luar biasa sekali, Gambit. Entah, apakah yang tengah terjadi dengan dirimu? Aku juga tidak mengerti, Kakang. Tetapi, kenangan masa lalu di padepokan kitalah yang agaknya membuatku demikian. Masa lalu kita yang penuh dengan persaingan. Persaingan yang sehat dalam hal kejar-mengejar ilmu. Aku terlalu sering menemukan kekalahan daripada kemenangan menghadapi Kakang. Karena itu, ini perbuatanku ini memang gila. Aku mengenyampingkan tugas-tugasku. Tugas perjuangan junjunganku Gandung Wesi. Marilah cepat, Kakang. Aku ingin segera membuktikan bahwa pada akhirnya aku Alap Kadu Gambit yang pada masa-masa lalu adalah adikmu yang selalu kau kalahkan kini adalah yang terbesar. Aku akan mengambil alih kedudukan besarmu walaupun hanya sekedar raja di raja kaum pengemis. Alap Kadu Gambit kemudian mengurai selendang panjang yang semula terikat di pinggangnya. Dan kemudian bagaikan ombak laut selatan, selendang itu berputar-putar di atas kepala kakek tua itu yang siap untuk membunuh lawannya. Dengan apa harus kuhadapi Kadu Gambit ini? Tongkat pusaka yang biasa merupakan senjata andalanku sudah berada di tangannya. Ya, aku akan menghadapinya dengan tangan kosong, sedapat-dapatnya. Mengapa kakek Pungkur tidak mempergunakan senjatanya, Bibi Sariti? Satu-satunya senjata yang menjadi andalan kakek adalah tongkat pusaka itu. Kakek memang harus mempergunakan senjata. Biarlah tongkatku ini kuberikan padanya. Kek, terimalah ini. Melihat tongkat cucunya meluncur ke arahnya, kakek Pungkur mengulurkan tangan kanannya menyambar tongkat itu. Tetapi rupanya Alap Kadu Gambit tidak akan membiarkan lawannya mempergunakan tongkat untuk menghadapinya. Segera saja, selendangnya mengejar tangan kiparan Pungkur. Sementara ujung selendangnya yang lain meluncur deras ke arah dadanya. Menyadari bahaya di sekitar dadanya, Ki Pungkur segera saja mengangkat tangan kirinya, menahan serangan yang mengarah dadanya. Tetapi gerakannya tersebut justru menghambat tenaga pada tangan kanannya untuk menahan serangan ujung selendang Alap Kadu Gambit yang lain. Sehingga begitu tangannya berhasil meraih tongkat, selendang itu membelit tangan kirinya dan menyentaknya keras-keras. Tubuh kiparang Pungkur yang disentak melayang ke arah Alap Kadu Gambit. Tetapi kakek tua yang telah banyak makan asam garam pertempuran membiarkan tubuhnya tertarik ke arah lawannya. Bahkan dengan mempergunakan tenaga tarikan itu, kiparang Pungkur menerjang dengan kekuatan yang penuh tongkat sariti yang baru digenggamnya dan juga tangan kirinya secara berbarengan mengirim serangan yang sangat berbahaya. Ya. Kau benar-benar hebat, Kakang Punggur. Segoro Agni yang kau miliki benar-benar hebat, Adik Adu Gampin. Aku benar-benar seperti menghadapi gelombang dari pantai selatan. Tetapi semua itu belumlah apa-apa, Kakang. Aku belum mengeluarkan Aji Segoro Agni yang sesungguhnya, yang merupakan Aji Pamungkasnya. Sekarang bersiaplah kembali, Kakang Punggur. Kita tinggalkan dahulu Kiparang Punggur yang tengah terlibat dalam pertarungan yang mempertaruhkan takhta perguruan Tongkat Merah. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah perjalanan Prabu Sora yang menuju Keraton Sunda. Beberapa saat lagi, aku akan tiba di Keraton Sunda. Aku harus menemukan cara untuk memperuncing urusan Lastri dan Prabu Purbaya. Gerbang kota Raja Kerajaan Sunda sudah berada di hadapanku. Aku akan tinggalkan kuda ini agar tidak terlalu menarik perhatian. Tinggallah kau di sini, kuda baik. Mungkin besok jika urusanku selesai, aku membutuhkanmu lagi. Istana Sunda sudah berada di hadapanku. Aku harus berhati-hati sekali. Penguasa keraton ini bukanlah manusia sembarangan. Ia merupakan titisan dari Sang Hyang Wisnu, dan istrinya Cempaka merupakan titisan dari Nyai Pohaci. Pertama-tama, aku harus mencari tahu di mana Raden Saka Palwaguna disembunyikan. Tetapi, Raden Saka Palwaguna pastilah ditempatkan di dalam istana ini karena hubungannya sangat baik sekali dengan Prabu Purbaya. Siapa itu di sudut jalan sana? Bukankah itu Raden Seta Keling? Bagaimana ia bisa berada di tempat ini? Bukankah siang tadi Nyai Lastri baru saja menempurnya? Kurang ajar. Agaknya ia hendak menemui Prabu Purbaya. Pastilah ia akan melaporkan keributan yang baru saja terjadi di kota Kepada. Bersama siapakah dia? Agaknya ia baru saja tiba. Kelihatannya ia begitu gelisah ingin bertemu dengan Prabu Purbaya, tapi sudah terlalu malam. Jika ia sendiri, aku akan meleburnya dengan Aji Cakrabuanaku. Tapi aku tidak boleh bertindak ceroboh. Urusanku ini jauh lebih penting daripada nyawa laki-laki itu. Aku akan mencari seorang prajurit istana yang dapat kutanyakan mengenai Raden Saka Palwaguna. Aku akan ke bagian lain dari sudut istana ini. Mungkin dari arah lain, aku bisa mendapatkan seorang prajurit istana tanpa keributan. Kau sudah keliling, Kakang Mas? Tapi malas sekali rasanya untuk berkeliling lagi. Udara malam begini nih, luar biasa dinginnya. Iya. Di sini lumayan hangatnya. Puguh. Di sini angin malam tertahan oleh dinding kadu ini. Kenapa? Kau bertanya, apakah kau tadi tertidur, Jat? Tidak, aku tidak tertidur. Aku hanya menyandarkan tubuh dan sedikit memejamkan mata. Kita ini mah prajurit jaga. Jika saja kita ini peronda biasa, tentu enak sekali jaga malam seperti ini. Sambil berkerudung kain, membuat perapian serta bakar singkong. Pakaian prajurit yang gagah ini melarang kita untuk berkerudung kain. Oh, kamu itu jat. Akang ya, aduh, Akang mengejutkan aku saja. Ada apa dengan dirimu, Jat? Kok jadi ngantuk begitu? Pintu barat keraton ini merupakan tanggung jawab kita. Jat, buka tuh matamu, Siapa yang berani mengganggu keraton ini, Kakang? Sudahlah. Tapi saat ini Bagina sedang tidak ada di keraton. Kita mah harus lebih meningkatkan kewaspadaan, Jat. Kumaha ini? Kakang si ini, bicaranya seperti pemimpin saja. Pemimpin kelompok jaga. Daripada aku ketularan ngantuk, mendingan aku pergi meronda ke sudut utara dan selatan istana ini. Aku mau meronda. Alah, ya. Pergilah, Kakang Dimas. Aku menjaga gardu ini saja. Jat, jangan sampai tertidur ya. Kau bisa mendapat hukuman dari pimpinan jaga hari ini, Ki Bulus. Ya. Ya, Kakang, ya. Si Ajat mah benar-benar gila. Agaknya ia mau mendapat hukuman. Dasar orang kalau sudah ngantuk. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, siapa orang yang akan berani membuat kacau di keraton ini? Tiga orang tokoh andalan keraton ini, siapa yang dapat menghadapinya? Pastilah orang itu sudah tertidur. Biar aku akan mempermainkannya. Akan kukejutkan dengan cicak. Aku akan menangkap cicak di gardu dan kuletakkan di tubuh si pengecut itu. Di mana si Ajat? Pergi kemana orang itu? Apa ia sedang buang air kecil? Jika begitu, benar-benar tahu penyakit dia. Tetapi kemana dia si Ajat? Jika ke seberang sana, tentu aku akan dapat melihatnya dari sini. Jika masuk ke dalam, lebih-lebih itu tidak mungkin. Ia akan mendapat hukuman dari Ki Bulus. Dasar beleguk, tidak tahu diri. Mencari penyakit rupanya si Ajat. Sudah, biar aku menjaga sendiri saja. Sementara itu, di lorong yang sepi, yang jauh dari keraton Sunda. Gila benar prajurit ini. Hei, bangun. Bangun. Siapa kau? Di mana aku ini? Apa yang kau cari, sobat? Pedangmu? Itu, aku letakkan di sampingmu. Siapa engkau? Tubuhku? Tubuhku mengapa jadi lemah seperti ini? Apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Beginikah sikap seorang prajurit jaga dari keraton besar? Kau tahu apakah hukumannya jika aku melaporkan hal ini pada pimpinan pengawal dalam keraton Sunda? Siapakah tuan ini? Dan saya benar-benar tidak dapat menahan diri. Mohon jika tuan mengenal atasan saya, jangan melaporkannya, tuan. Bagus. Bagus benar sikapmu itu. Ketahuilah, aku adalah salah seorang prajurit sandi keraton Sunda. Kau telah tertangkap tidak melakukan tugasmu dengan baik. Karena itu, kau akan mendapat hukuman yang sangat berat. Ampun, tuan. Mohon tuan jangan mengadukan kesalahan saya. Ampun, tuan, ampun. Baiklah. Aku akan mempertimbangkannya, tetapi aku ingin bertanya padamu. Jawablah dengan sejujur-jujurnya. Mohon tuan, mohon. Apakah engkau melihat seorang tamu dari junjunganmu hari ini yang tiba sekitar tengah hari? Siapakah engkau ini sebenarnya, tuan? Pertanyaanmu justru sangat mencurigakan sekali. Kau bukanlah prajurit Sandi yang tengah bertugas. Kau pastilah pengacau yang akan membuat kerusuhan di istana junjunganku. Prajurit jaga dari Keraton Sunda yang semula menghibah-hibah meminta maaf, sekarang nampak begitu tegarnya menghadapi Prabu Sora. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.